Ya? Ya, Bu. Nah, terus hukum apa lagi? Situ tahu. Hukum mati. Hukum mati? Ya, ya hukum mati itu bukannya itu termasuk hukuman. Hukuman? Hukuman, iya. Jenis hukuman itu mah hukum mati. Gitu. Oh, jenis hukuman ada hukum mati. Hukum picis? Hukum picis mah udah gak ada sekarang, jeruk mahal. Oh, gak ada, udah. Bener. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya suami saya kawin lagi, Pak? Wah, biarin aja. Biarin. Biarin aja. Sini, namanya siapa ini? Hah? Sini, penduduk itu. Sini, penduduk. Wah, nah, ini anak aduk. Anak saya ya, Pak, sini. Iya, iya. Sampai sekarang sekarang ngomong-ngomong lah. Ini, yuk. Kenapa bojonya kawin mana ya? Oh, kalau suaminya kawin lagi, itu sekarang nggak bisa, Dek. Itu nggak bisa. Itu harus minta izin kepada istrinya dulu. Oh. Untuk kawin lagi, baru boleh. Kalau nggak dapat izin, nggak boleh. Tidak sah. Nyolong-nyolong, Dek. Saya nganjurin, ya. Oh. Nggak boleh. Ya? Kalau istrinya, suaminya kawin lagi, kamu kawin lagi aja. Jangan diajarin yang enggak. Kasih yang keponakan saya dong. Enggak boleh. Tamino kok. Enggak boleh. Ya jadi itu ibu boleh nuntut. Enggak boleh. Suaminya enggak boleh kawin lagi. Tapi enggak apa-apa, cerai-cerai aja deh. Enggak boleh itu ya. Boleh. Jadi juga kayak masih sering terjadi kawin kontrak, itu enggak boleh. Jangan kontrak sewa aja nih. Salah, bukan. Jadi kontrak kawin kontrak itu enggak boleh. Kawin itu untuk selama-lamanya. Oh, ya. Iya. Kalau bisa abadi lestari, ya. Tahu enggak? Pak, kawin kemarin saya mau kawin enggak boleh, Pak. Saya ada kelurahan. Iya. Oh, bagian urusan perkawinan. Oh, belum cukup umur kali. Nah, iya, saya nojok, Pak, saya mau kawin sama si Partini. Saya bilang itu. Si Partini dia kalau dikawin di sendiri. Alasan Jawa, aran Partini kok enggak satu, banyak. Oh. Partini, Partijo. Partini. Partina. Nah, iya. Iya, yeah, benar. Barang apa kowe? Patipit. Ya, Patipit kowe anu pedus. Barang mau kawin, oh kamu belum cukup umur ya? Iya, enggak boleh. 17 tahun. Enggak boleh. Orang-orang yang belum cukup umur, iya, tidak boleh kawin sekarang mah. Oh. Ya. Berapa tahun sih, Pak? Untuk laki serendah-rendahnya 19 tahun. Untuk perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Situ umurnya berapa? Umurnya 17. Tahan aja sampai 2 tahun ya. Allah, Pak. Wang saya tanya sama wanita saya, kokonya boleh kawin kalau kencingnya udah lempeng. Itu kok. Bukan itu maksudnya kalau udah dewasa. Oh, ya, udah dewasa. Iya, enggak ya. Boleh ya. Pak, saya bantu dia boleh enggak? Gimana bantu? Umur saya 21 tahun. Uh-huh. Saya kan kelebihan 2 tahun. Uh-huh. Saya kasih dia. Daripada dia pusing. Oh, gini aja gini. Ya, situ senang bantuin dia ya? Iya. Senang. Dia digebukin situ mau enggak bantuin? Juga ikut digebukin mau? Malu bantuin gebukin sih senang, Pak. Oh, enaknya aja jadi, dong. Jadi 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Waduh, kalau mau betul, Pak, enggak bisa korting, Pak. Bisa ada juga yang dispensasi, itu diatur juga ada pengaturannya. Oh, iya. Itu misalnya kecelakaan. Nah, itu. Soalnya nang desane saya 12 tahun udah pada boleh kawin, saya bareng ke kota. Mau kawin orang uli kepriwe sih dong. Enggak boleh itu sekarang mah enggak boleh ya. Tunggu sampai 19 tahun yang perempuan umur 16 tahun baru kawin ya. Gitu. Partini nembe umur 15. Setahun maning saya 2 tahun lagi ya. Nah, iya, tungguin aja 3 tahun. Ya, kok ngetet ya? Iya. Jadi gini Partini 15 tahun, setahun lagi boleh kawin. Ya. Kamu 2 tahun baru boleh kawin. Partini pasti kawin duluan. Nah, itu dia kawin. Itu sama saya cinta pertama kok. Mana? Partini cinta pertama sama saya. Iya, pertama diterima. Yang lainnya ditolak ya. Ya, oke, saya teruskan. Yang lainnya mungkin ada ini? Hukum ini. Hukum rimba. Nah, hukum rimba tahu hukum rimba? Iya. Tahu enggak? Rimba ya. Itu hukum alam. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu misalnya di hutan ya. Iya. Hutan banyak binatang. Nah, hutan ada apa aja? Coba. Ada gajah. Ah, benar. Ada macan. Ada benar. Ada cacing. Cacing mah enggak usah jauh-jauh ke hutan, pinggir kali banyak tong. Ya, cacing yang loreng enggak ada, Pak. Ya terus ada apa lagi? Banyak binatang. Banyak kayu-kayu besar. Nah, itu yang saya maksud. Kayu di hutan. Ya. Itu misalnya nih ya, hukum rimba. Hukum rimba. Misalnya ada pengusaha yang modalnya gede banget. Oh, yo, gede modalnya. Wah, dia doang itu yang nebangin itu. Oh. Nah, kalau rakyat itu mah tinggal ini aja memunguti batang dan ranting doang gitu. Ya. Cabang dan ranting gitu. Apes, Pak. Apes gitu ya. Kalau hukum rendem, Pak. Ah, hukum rendem itu punyanya ibu-ibu, Pak. Itu di mana-mana juga yang direndam itu cucian. Enggak ada sekarang hukum rendem, oh, Pak. Itu hukum rendem hubungannya mungkin dengan hukum itu. Hukum rajam. Rajam ya, hukum rajam juga udah enggak ada di sini sekarang. Hukum rajam. Dia pergi kemana, Pak? Dia ada di sini. Hah? Hukum rajam pergi kemana? Ke planet. Ya. Ini orang ini saya perasaan saya susah bener ngomong sama dia ini. Pernah dipasung, Pak, ya? Belum. Belum. Ntar ya. Terus. Hah? Hukum itu. Hah? Emang itu nggak termasuk hukum yang ini, hukum penalti ditanya, aduh, Pak tahu kiper nggak kiper, Pak? Itu mah hubungannya sama itu, penalti di mana-mana juga 12 pas yang tahu saya. Tapi itu tulisan kalau penalti apa namanya tendangan hukuman. Ayo, apa? Ya tendangan hukuman mah tendangannya narapidana, Mas. Iya. Ya pokoknya 12 pas aja, kalau biasanya 12 meter apa 12 meter, kalau nggak ada pokoknya di langkah ini 12 langkah gitu. Dulu, tapi saya juga sering tuh, anu tuh apa tendangan itu? Apaan tuh? Tendangan 12 cm. Oh itu mah nggak ada yang nonton, Pak. Nggak ada yang nonton, iya, memang nggak ada wasitnya itu mah. Kalau hukum karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu, masih iya kagak tahu hukum karma itu misalnya gini, dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya? Dulu nenek kamu nempeleng orang, iya. Nah sekarang kamu ditempeleng orang. Nah itu hukum karma, jadi apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari, begitu. Oh, kira-kira. Hukum karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu, masih iya kagak tahu hukum karma itu misalnya gini. Dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh, iya. Ya? Dulu nenek kamu nempeleng orang, iya. Nah sekarang kamu ditempeleng orang. Nah itu hukum karma, jadi apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari, begitu. Oh, kira-kira tetangganya saya ada yang kena hukum karma, Pak. Kenapa tuh, kenapa? Bulu keteknya gak nunggu. Lu bisa begitu? Ya mungkin dulu neneknya tukang cukur. Bulu keteknya botak. Iya. Boleh jadi. Boleh jadi ya. Hukum karma itu. Wah, ya, banyak ya. Nih, Bapak. Mm-mm. Sekarang saya kemarin kita... tetangganya saya, Pak, saya mau tanya nih. Tetangganya saya itu di kampung saya dituduh merenggut mahkota. Nah iya itu gak boleh, berarti pemerkosaan itu. Merenggut mahkota, tidak boleh. Wah, ngapa itu tetangganya saya tidak merenggut mahkota, wong nenek-nenek itu belangkon lecek kok. Itu mah simbol doang, mahkota mah simbol ya. Itu karena berharga, oh, ya. Itu yang jangan sampai itu diambil orang lain. Kenapa? Mah desa yang direnggut dia sih, bukan mahkota lagi. Udah di desa kan? Nah, ini susah. Iya, iya. Susah kali itu, ribet. Ya, itu termasuk dalam perkosaan, itu nggak boleh. Ya, iya, ngerti ya? Itu ngerti, Pak. Nah. Kalau nggak ngerti, meneng baik kok. Nah, iya. Nah, oke, begitu ya. Itu Ibu, nunjuk tangan kenapa, Bu? Mau nanya? Ini, Pak, saya mau tanya, Pak. Uh-uh. Suami saya sudah 2 bulan ini nggak datang-datang. Oh, nggak pernah datang bulan ya, Bu? Lain-lain ya. Oh. Bukan, maksudnya nggak pernah pulang. Oh iya, terus-terus? Nggak pernah pulang. Barangkali udah kawin ya, Pak. Jadi saya ngapain nih, Pak? Oh, yang enak sih, mojok aja, Bu, mojok. Ini, Pak, benar tanya. Suaminya udah nggak pulang 2 bulan. Terus dia tanya, dia mesti ngapain sekarang? Ya, ngapain, Kak? Belah, ayo, terserah. Suaminya tahu-tahu diam-diam kawin gitu. Nggak bilang-bilang. Tapi itu, ya betul-betul. Tunggu, betul. Kalau diam-diam kawin, betul. Yang nerangin sih itu apa saya, Mas? Saya kan pinter sedikit kan boleh, dong. Boleh, ingat. Bagaimana? Oh, sampai lupa. Tadi diam-diam kawin, kan? Iya. Kalau rame-rame berisik kalau kawin. Betul. Jadi begini, Ibu ya, agar Ibu jangan resah, jangan gundah gulana. Tuh, orang Indonesia begitu tuh yang enak. Itu suami Ibu, kalau misalnya sudah terbukti kawin lagi, itu Ibu boleh menuntut. Karena perkawinan itu tidak sah, tidak melalui izin dari Ibu. Seperti sudah saya katakan tadi kan. Oh. Nah, itu. Nggak usah pakai, oh emang begitu, Bu. Tapi Ibu perkawinannya on the hand ya? Oh, iya on the hand, di bawah tangan. Oh, benar. Saya belum pernah lihat ada orang kawin di bawah meja sih soalnya. Kasihan Bu, kan depan sini. Orang yang kawin di bawah meja mau undur-undur.